Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program penyejuk hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah sampai pada surah Taha ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Artinya, apakah itu yang di tangan kananmu hai Musa? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayat ke depan ini kita akan membicarakan tentang mukjizat daripada Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa nabi yang kita sebut dengan nabi ulul azmi, yang mereka dapat mendapatkan banyak sekali cobaan, tantangan dari kaumnya, dan di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam memiliki kemukjizatan, yang kemukjizatan itu merupakan bantahan kepada kaumnya. Sebagaimana kita ketahui, di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasulnya, bahwa mukjizat mereka sesuai dengan apa yang terjadi pada umat dakwah, umat yang mereka ajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa alaihi salam ini, pada masa beliau, pada masa itu hidup Fir'aun dengan ahli-ahli sihirnya. Dan Nabi Musa alaihi salam memiliki mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa tongkat, ya, di mana tongkat itu dapat berubah menjadi ular. Dan begitu juga tangan Nabi Musa alaihi salam dapat bersinar, memancarkan cahaya putih yang begitu kemilauan. Nah, di dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya kita akan membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Musa ini dengan banyak mukjizat. Di antaranya bahwa Nabi Musa alaihi salam dikenal dengan nabi bergelar Kalimullah, yaitu nabi yang banyak berdialog atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam selain daripada itu semua juga dikenal dengan memiliki tubuh yang kuat. Nah, tentunya di antara nabi yang banyak dibicarakan di dalam Al-Qur'an ini adalah Nabi Musa alaihi salam dan kisahnya dengan Bani Israel dan Fir'aun. Kenapa demikian? Karena tentunya di dalam kisah-kisah Nabi Musa ini banyak sekali ibrah yang dapat kita ambil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa dan kaumnya Yahudi atau Bani Israel, dan begitu juga dengan Fir'aun, memiliki banyak sekali hikmah yang dapat kemudian kita tarik, betapa kekuatan yang begitu dahsyat yang dimiliki oleh Fir'aun dapat dikalahkan oleh kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sisa-sisa dan puing-puing daripada kerajaan Fir'aun di Mesir, dan begitu juga kita lihat betapa Nabi Musa alaihi salam yang hanya seorang diri ketika itu, mungkin dengan saudaranya Harun, mendakwahkan agama ini karena istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara pertolongan yang sangat jelas diterima para nabi dan rasul tersebut adalah mukjizat yang mereka miliki. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir para asatiz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar, ada Dr. Zainal Arifin MA dan ada Ustaz Ahmad Perdana Indra MA. Kami persilahkan kepada Ustaz Zainal mungkin. Juga. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 17 dari surat Thaha ini menginspirasikan kepada kita bahwa mukmin itu selalu bekerja. Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Musa, apa di tangan kananmu? Dan mukmin mulai pekerjaan dengan tangan kanan. Mukmin selalu bekerja dan memulai pekerjaan dengan tangan kanan karena mengambil keberkatan dari kanan ini. Ya, ini adalah pelajaran penting dari surat Thaha ayat 17 ini, bahwa sebagai seorang yang beriman kepada Allah itu tidak berpangku tangan. Dia bekerja, dia ulet dalam pekerjaannya. Dia yakin takdir Tuhan bersama dia dengan cara bekerja. Dia mengambil bagian dia dengan bekerja, biarlah bagian Allah, Allah yang mengerjakan dan memberi kucuran keberkatan dalam pekerjaannya itu. Inilah pemahaman dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir dengan kerja maksimal. Sebagaimana Nabi Musa pun ditemui Allah dalam suasana bekerja menggunakan tongkat untuk mengembala kambing. Nabi Musa yang dijamin Allah rezekinya itu masih tetap mengembala kambing. Nabi Musa yang memiliki mukjizat itu tidak menggunakan mukjizatnya untuk memperkaya diri. Ini merupakan gambaran pada kita bahwa mukmin dan nabi atau orang-orang yang beriman kepada Allah secara umum harus bekerja dan mulai pekerjaannya dengan tangan kanan. Ya, para pendengar rahimakumullah, satu hal yang juga menarik adalah bahwa di sini ada dua isyarat penting harus kita pahami ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa matilka, ya, menunjukkan isyarat tongkat, dan biyaminika menunjukkan isyarat terhadap tangan. Wa matilka biyaminika, apa itu yang ada di tangan kanan wahai Musa? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita semua, tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa itu bukan sembarangan tongkat, karena redaksi Al-Quran mengatakan dengan mempergunakan bahasa isyarat, sebagaimana yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa kalau kita dapati di dalam Al-Quran isim isyarat, apakah menunjukkan jarak dekat maupun jarak jauh, zalika, haza, tilka, itu artinya menunjukkan adanya sesuatu yang luar biasa, dan itu diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan wa matilka, tongkat itu bukan tongkat sembarangan, biyaminika, yang berada di tanganmu wahai Musa. Artinya apa? Bahwa tongkat yang berada di tangan yang berkah itu akan mampu memberikan banyak manfaat. Tongkat yang berada di tangan yang baik itu akan bermanfaat jauh lebih banyak daripada tongkat yang berada di tangan yang tidak di tangan yang tidak mampu memberikan manfaat apapun. Di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita, alat-alat yang kita pakai, segala sarana dan prasarana yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada kita itu akan menjadi suatu hal yang bermanfaat kalau diolah dengan baik. Ya, segala apa yang ada di lingkungan sekitar kita, bahkan sampah sekalipun, kalau kita olah dengan tangan yang baik, dengan niat yang baik, akan memberikan banyak manfaat. Nah, seperti itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ini, bahwa tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa, karena dipegang oleh tangan yang penuh dengan keberkahan, maka tongkat itu bukan menjadi suatu tongkat yang biasa, akan tetapi tongkat yang nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berubah menjadi ular. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sini juga kita pahami bahwa kalau ternyata dari tangan yang berkah akan mampu membuat suatu tongkat itu menjadi suatu hal yang sangat istimewa, berubah menjadi ular, dapat memukul laut sehingga terbelah menjadi dua, walaupun itu semua adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan melalui tangan yang penuh dengan berkah, yaitu tangan Nabi Musa alaihissalam, Begitu juga dengan hati kita, sebagaimana di dalam tafsir Ar-Razi dikatakan bahwa hati yang berkah itu sama seperti tangan yang berkah. Ketika hati berkah, bersih, dan kemudian hanya berniat yang baik, maka hati itu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya kebaikan. Sebaliknya, hati yang jorok, hati yang kotor, hati yang selalu berprasangka yang tidak baik, maka hati yang seperti ini akan membuat seluruh anggota tubuh manusia akan diarahkan kepada hal-hal yang tidak benar, dan inilah yang akan membuat kehidupan kita menjadi sangat susah. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang wa matilka biyaminika ya Musa, tujuannya adalah agar kita mampu menjadi orang-orang yang memanfaatkan segala sarana dan prasarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah banyak kita mendengar pandangan-pandangan dan penjelasan dari para asatiz kita tadi. Ketika kita membaca ayat ini, maka yang menjadi stressing betul pada ayat ini kita lihat adalah kata-kata biyaminika. Jadi Nabi Musa alaihi salam memegang tongkatnya dengan tangan kanan, dalam artian bahwa kebiasaan yang baik, seperti tadi sudah dikatakan oleh Dr. Zainal Arifin juga, bahwa bekerja itu dengan tangan kanan. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbut tayammuna fi kulli syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai seseorang yang bekerja atau berbuat, melakukan sesuatu itu dengan tangan kanan. Misalnya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dan berbuat dengan tangan kanan. Dan tentunya ini semuanya adalah menunjukkan betapa at-tayammun, dalam artian dengan menggunakan tangan kanan, ini adalah untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Jadi dapat dua kesimpulan kita tarik dari hal ini. Yang pertama, bahwa Nabi Musa alaihi salam diberikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat, dan di antara mukjizatnya yang banyak itu, yang sangat terkenal, adalah tongkatnya, yang insyaallah akan kita bahas pada hari-hari yang berikutnya. Kemudian yang kedua, bahwa seorang mukmin itu ketika dia hidup dalam kehidupan ini, hendaklah senantiasa tidak memutuskan komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia mengembalikan setiap apa yang dia hadapi dalam hidup dan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajari kita oleh perilaku para nabi dan rasul. Dan ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan menjadi kacau dan akan menjadi tidak terarah sama sekali. Bahkan bisa jadi kita lebih buruk daripada hewan itu sendiri, waliyadzu billah. Oleh karena itu, dengan mengkaji ayat demi ayat, satu demi satu ayat kita kaji setiap hari seperti ini, semoga ini adalah upaya kita untuk mencerahkan hati kita masing-masing, dan terutama adalah kami yang menyampaikan ini. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Zahar. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.